Konsultasi Syariah. Hukum makan dengan tangan kiri. Pertanyaan, apa hukum makan dengan tangan kiri? Apakah sampai haram? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada kebiasaan unik di masyarakat kita. Kita sering melihat para orang tua mengajari anaknya untuk melakukan yang paling ideal sesuai aturan syariat. Ketika makan dengan tangan kiri, mereka diingatkan. Ketika makan sambil berlari, mereka diingatkan. Memegang rokok, dilarang. Ketika TPA, mereka berbusana muslimah, meskipun yang mengantar berbusana tidak muslimah, padahal ibunya agamanya Islam, dan seterusnya. Kita ajari anak kita untuk selalu sesuai syariat, sementara orang tuanya terkadang merasa longgar untuk melanggar syariat, padahal anak yang belum balig tidak berdosa. Hukum makan dengan tangan kiri. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan larangan makan dengan tangan kiri. Pertama, ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma ketika beliau masih kecil pernah makan dengan kedua tangannya, kanan dan kiri. Kemudian diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Yang artinya, wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, meniru cara makannya setan. Menyerupai setan hukumnya dilarang. Karena setan itu musuh, bukan kawan. Sehingga jangan diikuti. Dan meniru kebiasaan setan termasuk mengikuti langkah setan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syaraba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Yang artinya, apabila kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. As-San'ani menjelaskan hadis Umar bin Abi Salamah. Dalam hadis di atas, terdapat dalil wajibnya makan dengan tangan kanan, karena ada perintah untuk melakukannya. Hal ini diperkuat lagi, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Sementara perbuatan setan haram untuk dilakukan manusia. Subulus salam. Ketiga, didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Salamah bin Al-Aqwa bercerita, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Kul biyaminik, yang artinya, makanlah dengan tangan kananmu. Dia malah menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, benar kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa diangkat sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Ada dua peringatan yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis di atas. Satu, perintah untuk makan dengan tangan kanan. Dua, doa buruk karena tidak segera melaksanakan perintah dengan alasan tidak bisa. As-San'ani mengatakan, dan Rasulullah SAW tidak mungkin mendoakan keburukan kecuali untuk orang yang meninggalkan kewajiban. Jika doa itu karena alasan orang itu bersikap sombong, memang ada kemungkinan demikian. Dan tidak jauh jika kita pahami bahwa doa itu karena kedua alasan tersebut. Subulus salam. Mulai biasakan makan dengan tangan kanan dan tinggalkan makan dengan tangan kiri. Demikian, Allahu a'lam.